Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Faqad qala rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, ma'asyiral ikhwah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, kita lanjutkan dari pelajaran kita Kitab Tauhid karya Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, bab man jahada syai'an minal asma'i wa sifat, bab orang-orang yang mengingkari sesuatu dari al-asma wa sifat, dari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita bacakan kalamnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin terkait dengan perkara pengingkaran terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau menjelaskan bahwasanya pengingkaran terhadap nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala itu ada dua macam. Yang pertama, ingkar takdzib, pengingkaran dengan bentuk pendustaan, ya, dia mendustakan Ar-Rahman misalnya, sebagaimana dalam ayat wahum yakfuruna bir-Rahman, mereka kufur terhadap Ar-Rahman. Nanti kita akan jelaskan mengingkari dalam rangka mereka tidak percaya. Bukan, Allah bukan Ar-Rahman, Allah bukan Ar-Rahim dan lain sebagainya. Ya. Maka yang demikian hukumnya adalah, yang demikian adalah kekufuran bila syak, tanpa keraguan lagi. Ya. Mengingkari dengan bentuk pendustaan dari nama-nama dan sifat-sifat Allah yang tetap disebutkan dalam Al-Quran dan dalam Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahihah. Jenis atau bentuk pengingkaran yang kedua adalah inkaru ta'wil. Dia tidak mendustakan, tetapi dia menta'wilkan. Apa itu ta'wil? Sarful lafzi an zahirihi, memalingkan makna dari zahirnya. Memalingkan makna dari makna yang zahir, makna yang zahir yang tampak, yang jelas terlihat pada nasnya atau dipahami dari nasnya, kepada makna yang tidak zahir. Kepada makna yang tidak zahir, ini maksud takwil di sini, karena takwil, ya, pengertian atau pembahasan takwil pun nanti pengertiannya beda-beda. Tapi takwil yang dimaksud di sini adalah itu. Ya, dia tidak mendustakan namanya atau sifatnya, tetapi makna dari nama dan sifat tersebut harus ditakwilkan. dengan berbagai macam alasan. Ya, alasan yang paling sering dikemukakan adalah supaya, ya, kita mentakwilkan supaya Allah Subhanahu wa taala tidak disifati seperti sifat makhluk. Ya. Karena itu harus kita takwilkan. Oh, kalau kita katakan Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy, berarti Allah butuh terhadap arsy. Ya, berarti maknanya bukan ini, atau berarti Allah ada arahnya, berarti Allah membutuhkan tempat. Nah, ini seperti itu. Yang sudah kita katakan bahwasanya itu hanyalah berasal dari pemikiran mereka, yang seandainya kalau kita kembalikan, ya, kepada nas yang ada, beriman terhadap apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah, kita imani sesuai lafaz dan makna yang kita tahu, makna zahirnya, tanpa harus mentakwil, tanpa harus mentahrif, tanpa harus mentakif, tanpa harus mentamsil. Nah, ini istilah-istilah yang disebutkan. Ya. Lebih jelasnya sekali lagi di pelajaran Al-Qawaidul Musla. Karena memang Al-Qawaidul Musla itu khusus membahas kaedah-kaedah yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan di sini, ya, kaedah-kaedah yang berkaitan dengan nama-nama, kaedah-kaedah berkaitan dengan sifat-sifat. Nah, itu ada di Qawaidul Musla. Kita tidak akan baca. Tapi ini yang berkaitan dengan bab. Karena babnya adalah man jahada syai'an minal asma'i wa sifat, maka kita sebutkan hukumnya. Nah, hukumnya tadi dua. Balik lagi ini kita. Yang pertama, dia ingkarnya adalah ingkar takdib, karena mendustakan, karena tidak percaya. Yang kedua, ingkar takwil. Dia tidak mengatakan tidak percaya, tidak. Tapi ditakwilkan dulu. Ya, ditakwilkan dulu. Wa huwa an la yunkiraha walakin yata'awwalaha ila ma'nan yukhalifu zahiraha. Dia tidak mengingkarinya, akan tetapi mentakwilkannya kepada makna yang menyelisihi zahir, ya, dari lafaz yang ada. Ya. Kalau zahir bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangannya membentang, zahir yang kita pahami dari ayat ini, yadanya dua tangan. Nah, yang kedua ini mereka tidak mengingkari. Iya, itu yadan, dua tangan. Tapi maksudnya, nah, bukan tangan hakiki. Tapi maksudnya adalah dua nikmat. Tapi maksudnya adalah dua kekuatan. Ta'wil. Ya, dita'wil. Kenapa alasannya? Karena kalau kita mengatakan dua tangan, nanti kita menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ya. Enggak boleh. Ya, betul, kita tidak boleh menyerupakan Allah dengan makhluknya, itu pernyataan yang betul. Tetapi menyatakan bahwasanya kalau kita menetapkan bahwasanya Allah memiliki kedua tangan yang sesuai dengan keagungan dan kesempurnaannya, berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluknya, itu dari mana? Ya. Oh, karena enggak terbayang kedua tangan kecuali seperti tangan makhluk. Iya, itu kan bayangan kita, imajinasi kita. Siapa suruh juga mengimajinasikan sifat-sifat Allah? Di luar kemampuan kita. Ya. Enggak ada yang menyuruh kalian mengimajinasikan, membayangkan, mendeskripsikan, berusaha mendeskripsikan sifat-sifat Allah itu seperti apa? Enggak ada. Ya, jangankan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala berkata tentang al-jannah, surga, salah satu dari makhluknya. Ya. A'adtu li'abdi li'ibadi ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ya bi qalbi bashar. Aku siapkan untuk hamba-hambaku apa-apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terlihat, tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar, terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik dalam hati manusia. Apa itu surga? Padahal sifat-sifat surga dijelaskan dalam Al-Quran. Ya, ada buah-buahannya, ada bidadarinya, ada sungai-sungainya. Sungainya disebutkan ada 4, rinci lagi. Sungai dengan air yang segar, sungai dengan madu, sungai dengan khamar. Ya, sungai khamar, sungai madu, sungai air yang segar, sungai susu. Kita tahu khamar, kita tahu madu, kita tahu air segar, kita tahu susu. Tetapi kata para sahabat, kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, itu hanya penamaan. Hakikatnya itu tadi tidak pernah kita lihat oleh mata, tidak pernah kita lihat dengan mata kita, dengar oleh telinga kita. Jadi kita dengar namanya saja, tapi bagaimana sifatnya tidak tahu. Terbayangkan dengan imajinasi kita pun tidak akan bisa. Antum ya, orang yang imajinasinya tingkat tinggi kemudian berusaha untuk mendeskripsikan surga, enggak akan bisa. Saking indahnya, di luar jangkauan kita. Itu makhluk dari makhluk-makhluk Allah. Bagaimana kita mau mendeskripsikan Allah, membayangkan, mengimanisikan Allah? Kalau begitu, ya cukup imani. Bal yadahu mabsutatan, Allah memiliki kedua tangan yang sesuai dengan ya, keagungan yang sempurna Allah. Seperti apa? Wallahu a'lam. Sudah bukan ya wilayah kita untuk seperti itu. Cukup dengan apa yang dikhabarkan. Apa yang dikhabarkan kita imani. Selesai. Baik. Wa hadza naw'an. Nah, ingkaru ta'wil ini juga ada dua macam. Dia tidak mengingkari dalam artian mendustakan, tapi harus ditakwil. Nah, takwilnya ini ada dua macam. Al-awwal an yakuna litakwil musawwiq fil lugha al-arabiyyah, fahadha la yujibul kufr. Ketika penakwilannya ternyata memang benar ada dari sisi bahasa Arabiyah, bahasa Arabnya. Ya, lafaz itu memiliki makna yang ditakwilkan tadi, bisa jadi. Ya, kalau demikian keadaannya, maka ini tidak menyebabkan orang itu kafir. Ya, walaupun salah, tetap dikatakan salah. Ya, karena tidak ada yang mengharuskan dia mentakwil. Yang kedua, an yakuna li ta'wil an la yakuna lahu musawwiq fil lughah al-arabiyyah. Ya. Tidak ada pembolehan dari sisi bahasa Arabnya. Artinya, di dalam bahasa Arab, lafaz itu tidak memiliki makna yang dia sebutkan dalam takwilnya. Akan disebutkan contohnya nanti. Artinya apa? Memaksakan diri untuk mentakwil. Demi untuk dia menghindar dari yang tanda petik tadi, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Padahal harusnya enggak demikian, itu hanya pemikiran mereka, jatuh kepada perkara yang lebih parah lagi nantinya. Ya, nah kalau ternyata secara bahasa Arabnya tidak ada pembolehan, tidak ada kesam atau makna yang bisa ditakwilkan dengan makna tersebut dari satu lafaz, maka hukumnya seperti jenis yang pertama. Yaitu apa? Kufur. Fahada hukmuhul kufru li'annahu idza lam yakun lahu musawwik sara fil haqiqah takdiban. Karena kalau tidak ada pembolehannya dan dengan makna yaitu tidak ada makna yang bisa dia takwilkan kepada makna tersebut, pada hakikatnya itu adalah pendustaan. Dia tidak percaya dengan nas. Sama saja, cuman muter-muter. Ya. Misru an yakul. Al-muradu biqaulihi ta'ala tajri bi'ayunina tajri bi'aradina. Fahada kafirun li'annahu nafaha nafyan mutlaqan fahuwa mukadzib. Misalnya dia mengatakan yang dimaksud dengan ayat tajri bi'ayunina, ya, tajri bi'ayunina, yaitu berjalan atau berlayar, bi'ayunina, dengan pengawasan mata-mata kami. Kemudian dia mengatakan bi aradina, yaitu di tanah-tanah kami. Nah, ini kata beliau fahada kafir, ya, karena dia menafikannya secara mutlak dan dia mukadzib, dia mendustakan. Ya, karena tidak ada musawiknya, apa hubungannya ain dengan ar. Walau qala fi qoulihi ta'ala bal yadahu mabsutatan al muradu bi yadayhi as-samawati wal ardh. Wahwa kufrun aidan lai annahu lam musawwigha lahu fil lughal arabiyyah wala huwa muqtada al haqiqah asy-syar'iyyah fahuwa munkirun wa mukadzdzib. Misalnya juga kalau dia mengatakan bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangannya membentang, yang dimaksud dengan kedua tangan di sini adalah, ya, langit-langit dan bumi. Jadi ditakwil bal yadahu, bahkan kedua tangannya adalah bahkan langit-langit dan bumi membentang. Secara bahasa al-yad tidak ada memiliki makna as-sama wal ard. Paham? Enggak ada makna itu. Bagaimana mau ditakwilkan kepada makna itu sementara secara bahasa dia tidak memiliki makna? Seperti itu. Secara hakikat syariat juga tidak tepat. Ya, kemudian maka hukumnya fahuwa mungtib, fahuwa kufrun aidan, ini juga kekafiran. Karena pada hakikatnya dia munkirun mukadzib, dia mungkir, mengingkari dan mendustakan. Ya, walaupun belat belit tadi, muter-muter. Lakin in qala al muradu bil yad an nikmah awil quwwah. Tetapi kalau dia mengatakan bahwasannya yang dimaksud dengan tangan adalah nikmat, jadi takwil dengan nikmat, atau dia katakan kuwah, kekuatan, ya, fala yakfur, maka dia tidak kafir. Li anna liyad fil lughah tutlaku bimakna nikmah, bimakna an nikmah, ya. Maka dia tidak kafir karena tangan atau aliyat secara bahasa juga diitlakan kepada makna nikmat dan juga al-quwah. Contohnya, dia memberi contoh. Wa kam li zalamil layli indaka min yadin tuhadithu annal manawiyata takdibu. Ya, faqauluhu min yadin ay min nikmatin. Ya. Intinya di situ. Ya, yad di sini pada syair ini wa kam lidhawla min lail indaka min yadin. Min yadin ay min nikmatin. Intinya demikian. Oh, ternyata bisa. Oh, berarti benar enggak penakwilannya? Penakwilannya salah. Ya, karena tidak ada yang mewajibkan dan mengharuskan takwil di situ. Ya. Oh, kan kalau kita memaknainya dengan makna yang sebenarnya akan menjadikan Allah serupa dengan makhluknya, itu menurut pemikiran kalian. Ya, kalau kita cukupkan dengan mengatakan ya bal yadahu mabsutatan, Allah bahkan kedua tangan Allah terbentang. Ya, tangan di sini adalah tangan hakiki yang sesuai dengan keagungan dan kesempurnaan Allah, selesai. Selesai. Ya, imani itu sudah. Ya. Barakallahu fiik. Nah, itu intinya. Ya, dari bentuk pengingkaran. Yang pertama adalah pengingkaran pendustaan, hukumnya kafir. Yang kedua pengingkaran takwil, terbagi menjadi dua. Ya, pengingkaran takwil, dia mentakwilkan tapi tidak ada makna yang tepat. Ketika dia mentakwilkan ke suatu makna, maknanya ya bukan makna secara bahasa, enggak secara syar'i, enggak secara urf juga enggak. Maka sama saja pada hakikatnya dia mengingkari. Yang kedua, dia mentakwilkan dan memang ada secara bahasa dengan makna yang dia takwilkan tersebut, seperti tadi. Bal yadahu mabsutatan, ternyata yad, ya, penggunaan kata yad itu bisa dengan makna nikmah. Maka dia tidak jatuh pada kekafiran, tapi kita katakan tetap dia salah, keliru. Karena memang tidak perlu ditakwil. Ya. Dan itu perinciannya panjang. Qauluhu minal asma jam'u isim. Al asma jamak dari isim. Wakhtulifa fi istiqaqihi. Asalnya apa asma atau isim ini? Faqila minas sumu wa wal irtifa. Wa wajhu hadza anna al mustama yartafi bismihi wa yatabayyan wa yadhhar. Wa qila minas simah wa hiya al alama. Ya, kita baca cepat saja. Isim bisa berasal dari sumu, maknanya irtifa, yang tinggi, yang mulia. Ya, seorang itu mulia dengan namanya. Atau dari kata as-simah, artinya alamat, tanda. Karena nama itu menunjukkan orang yang atau sesuatu yang dinamakan dengan nama tersebut. Ya. Mana yang benar? Warajah annahu mustaqun min kilaihima. Yang rajih bahwasanya dia mustaq atau berasal dari keduanya, bisa dari sumu, bisa dari as-simah. Dan dimasukkan dengan al-asma pada bab ini adalah asmaullah, nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan dimasukkan dengan sifat adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian beliau menyebutkan pembahasan yang berkaitan dengan nama-nama Allah, ya, dan yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Yang semua ini ya disebutkan juga oleh beliau dalam kitab beliau Al-Qawaidul Musla. Baik. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa qala Allah ta'ala wa hum yakfuruna birrahman al-ayah tamamul ayah qul huwa rabbi la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Ayat yang pertama yang disebutkan oleh beliau adalah ayat yang ke-30 dari surat Ar-Ra'd. Firman Allah Subhanahu wa taala wa hum yakfuruna birrahman. Mereka orang-orang musyrikin. Mereka kufur terhadap Ar-Rahman. Maksudnya terhadap nama Ar-Rahman. Kemudian ya, lanjutan ayatnya qul huwa rabbi, katakanlah dia adalah Rabbku. La ilaha illahu, tidak ada ilaha yang hak kecuali dia. Alaihi tawakal, hanya kepadanya lah aku bertawakal. Wa ilaihi matab, dan hanya kepadanya lah aku bertaubat. Baik. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin wa hum ay kuffaru Quraisy, yaitu orang-orang kafir Quraisy. Mereka mengingkari nama Allah Ar-Rahman. Ya, bukan mengingkari Allahnya, bukan, tapi mengingkari nama Allah Ar-Rahman. Ya, mereka beribadah kepada Allah enggak? Ya, beribadah kepada Allah. Orang-orang kafir Quraisy, kok orang-orang kafir Quraisy? Kan mereka musyrikin. Iya, mereka musyrik. Kok dikatakan mereka beribadah kepada Allah? Iya, mereka beribadah kepada Allah. Ya. Mereka berhaji. Mereka melakukan ibadah haji. Loh, berarti mereka mukmin dan muslim? Ya, enggak. Loh, kenapa? Karena mereka melakukan kesyirikan. Mereka beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada berhala-berhala mereka. Ya. Seharusnya ya beribadah hanya kepada Allah. Ya. Mereka kenal Allah, ya kenal. Mereka tahu Allah. Loh, mereka mengaku penerus dari agama Ibrahim, di mana? Ya, baik. Tetapi yang dimaksudkan di sini, wahum yakfuruna birrahman, al-muradu annahum yakfuruna bihadal ismi la bil musamma. Mereka ingkar, mereka kufur terhadap nama ini. Mereka kenal Allah, tapi tidak kenal nama Allah Ar-Rahman. Paham ya? Nama Allah Ar-Rahim. Ya, Allah mereka kenal. Fahum yukiruna bihi, mereka mengakui Allah, beribadah kepada Allah. Baik. Qala ta'ala wa la in sa'altahum man khalaqa samawati wal arda la yaqulunna Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, seandainya engkau bertanya kepada mereka, sama mereka, ya, kaum musyrikin, man khalaqas samawati wal ard, siapakah yang menciptakan langit-langit dan bumi, la yaqulunna Allah, mereka akan menjawab Allah. Siapa yang menjawab Allah? Orang-orang musyrikin. Ya. Nah, mereka, bagaimana sikap mereka, sikap orang-orang musyrikin terhadap perkara tauhid? Nah, ini juga kita harus paham nih. Pertama, terhadap tauhid rububiyah. Ya. Tauhid rububiyah adalah tauhid atau pengakuan dan keyakinan bahwasanya Allah satu-satunya yang menciptakan, memiliki, menguasai dan mengatur alam semesta ini. Itu tauhid rububiyah. Ya. Keyakinan seorang hamba bahwasanya Allah satu-satunya yang menciptakan, Allah satu-satunya yang menguasai alam semesta ini, yang mengatur alam semesta ini, yang memberikan rezeki, yang menyembuhkan, yang mengangkat madarat, yang semuanya. Itu adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan yang menolong hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Itu tauhid rububiyah. Orang-orang musyrikin, sikap mereka terhadap tauhid rububiyah, mereka mengakui ya rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengakui bahwasanya Allah yang menciptakan, mereka mengakui bahwasanya Allah yang memberikan rezeki, mereka mengakui ya bahwasanya Allah yang mengatur semuanya. Di antara dalilnya adalah ayat ini tadi. Dan banyak lagi disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya. Dipelajari di lebih jelasnya juga ini di Al-Qa'idul Arba. Man khalaqa wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Ya, seandainya engkau bertanya, engkau siapa di sini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau bertanya pada mereka, siapakah yang menciptakan langit-langit dan bumi? Niscaya mereka akan menjawab Allah. Mereka mengakui yang menciptakan adalah Allah. Ini dalam perkara rububiyah. Tauhid uluhiyah, mereka jatuh di sini. Ya, kenapa? Karena orang-orang musyrikin, walaupun mereka mengakui Allah yang menciptakan, tetapi mereka menyekutukan Allah di dalam peribadahan. Ya, menyekutukan Allah dalam peribadatan. Mereka menjadikan Al-Lat sebagai berhala mereka, Al-Uzza sebagai berhala mereka, dan lain sebagainya. Ya, mereka beribadah kepada Allah, tetapi juga beribadah kepada berhala-berhala mereka. Baik. Lalu bagaimana sikap mereka terhadap al-asma' wa sifat, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah? Jawabannya, mereka mengingkari sebagian dari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya dan mengakui sebagian yang lainnya. Itu sikap mereka. Ya, di antara yang mereka ingkari Ar-Rahman. Dalilnya tak ayat kita ini, wahum yakfuruna bir-Rahman. Mereka kufur terhadap Ar-Rahman. Ya. Wa fi hadis Suhail bin Amr. Ya, ini kait kisahnya pada perjanjian Al-Hudaybiyah. Pada hadis Suhail bin Amr, lamma arada an-nabi sallallahu alaihi wasallam an yaktuba as-sulh fi ghazwatil Hudaybiyah, qala lil katib uktub bismillahirrahmanirrahim. Ya. Pada peristiwa Al-Hudaybiyah, ya, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat ingin umrah, dicegat oleh utusannya orang-orang musyrikin, maka enggak mau, tidak mengizinkan. Ya, terjadi negosiasi, jadi akhirnya apa? Sulh, perjanjian yang dikenal dengan perjanjian Al-Hudaybiyah. Ya. Maka beliau memerintahkan kepada penulis, uktub bismillahirrahmanirrahim. Tulislah bismillahirrahmanirrahim. Qala Suhail, maka Suhail mengatakan, Ammar Rahman fa wallahi ma adri ma hiya, walakin uktub bismika Allahumma. Ya. Qala Suhail, adapun Ar-Rahman fa wallahi. Adapun Ar-Rahman, maka demi Allah, bersumpah demi Allah. Ya, aku tidak tahu ya nama itu, tapi tulislah bismika Allahumma, ya, dengan namaku ya Allah, dengan namamu ya Allah. Ya, jadi yang diingkari adalah nama Allahnya Ar-Rahman. Ya. Qala, wa fil ayati dalilun ala anna man ankara isman min asma'ihi ta'ala fa innahu yakfur. Ya, pada ayat ini terdapat dalil bahwasanya siapa yang mengingkari kembali tadi yang dimasukkan adalah pengingkaran takdzib, pendustaan kalau yang berkaitan dengan ayat, atau pengingkaran dengan takwil yang tidak ada pembolehan di situ. Mengingkari nama dari nama-nama Allah, fa innahu yakfur, maka dia kafir, menjadi kafir. Dan ini adalah nama-nama yang jelas terdapat dalam Al-Qur'an, terdapat dalam hadis-hadis yang sahih. Ya, nanti ada nama-nama yang apakah hadis yang mendukungnya itu sahih atau tidak. Nah, ini ya nggak bisa kita mengatakan kalau yang mendoifkannya kemudian tidak menetapkan namanya kemudian dikatakan kafir, enggak, beda lagi urusannya. Ya, baik. Liqaulihi ta'ala wa hum yakfuruna birrahman. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa hum yakfuruna birrahman, dan mereka kufur, ingkar terhadap Ar-Rahman, yaitu kepada nama Allah Ar-Rahman. Wa li annahu mukadzibun lillah wa li rasuli, wa hadza kufrun. Wa hadza wajhu istishhadil muallif bi hadhil ayat. Dan karena dia mendustakan Allah dan Rasulnya, dan ini adalah kekufuran, dan ini adalah sisi pendalilan, ya, mu'alif, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, berdasarkan ayat ini. ingin menjelaskan bahwasanya mereka yang mengingkari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, ya, dia bisa jatuh kepada kekufuran dengan rincian yang sudah kita sebutkan. Wallahu ta'ala alam. Kita jumpakan sampai di sini. Naqtafillahu subhanahu wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.